Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung perkataan Al-Syahid Abu Musa Zarkawi. At-Tabari menyebutkan, begitu juga ulama lainnya, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas bergerak daripada Qadisiyah menuju Bada'in, iaitu ibu kota Kisra Parsi. Sampai di sana ia melihat musuh telah membentengkan diri mereka daripada kaum muslimin dengan sebuah sungai yang besar. Sungai itu melemparkan buih-buihnya kerana arusnya begitu deras. Maka pada keesokan harinya, Sa'ad berkhutbah, sesungguhnya musuh kalian telah melindungi diri mereka dengan laut ini, sehingga kalian tidak boleh sampai kepada mereka. Sedangkan mereka boleh saja sampai kepada kita jika mereka mahu dengan menyerang kalian daripada kapal-kapal laut mereka. Di belakang kalian tidak ada sesuatu pun yang kalian takutkan akan menyerang kalian. Aku melihat kalian harus segera berjihad, memerangi musuh kalian dengan niat-niat kalian sebelum kalian meninggal dunia. Ketahuilah, aku bertekad untuk menyeberangi sungai ini mengejar mereka. Maka kaum muslimin dengan serentak berkata, semoga Allah menguatkan tekad kita dan tekad kamu. Lakukanlah. Sampai di situ saja perkataan Abu Musa Zarkawi. Jadi kalau kita melihat kepada kisah ini tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia dan pasukan tenteranya, okay, nak menyeberang sungai yang terletak di Iraq, yang sungai itu memisahkan antara tentera kaum muslimin dengan tentera Persia ataupun tentera Parsi, iaitu sungai Dujlah. Sungai Dujlah. Jadi dalam hal ini, wallahu a'lam bisawab, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bahawa di depan kita ada musuh kita, mereka tak dapat kita capai dengan mudah disebabkan sungai ini begitu dalam, airnya begitu banyak. Okey. Tetapi boleh saja orang-orang Parsi ini untuk menyerang kita melalui kapal mereka. Maksud dia, kita susah untuk serang mereka, tetapi kaum kafir ini mudah untuk serang kita dalam kondisi sekarang. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kata lagi bahawa kondisi kita ni, kalau di belakang kita, musuh kita tak ada, di depan saja. Maksudnya dalam keadaan ini, wallahu'alam bisawab, kalau mereka nak larikan diri boleh aja. Maksudnya tak perlu untuk terus ke depan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan tekad dia, keinginan dia apa? Aku bertekad untuk menyeberangi sungai ini untuk kejar mereka, hancurkan tentera Parsi. Itu tekad Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kalau nak diikutkan logik, itu adalah satu perkara yang cukup mustahil. Sebab waktu itu sungai Dujlah ini airnya sedang meninggi. Mereka mungkin boleh hanyut dan mereka mungkin boleh tenggelam. Risiko dia besar. Mereka tak ada menemukan sampan, mereka tak menemukan kapal pun untuk membawa mereka ke sebelah. Tapi orang Parsi, mereka ada sampan, mereka ada kapal. Kalau mereka nak seberang dengan mudah, mereka boleh seberang. Kaum muslimin waktu itu tak terfikir mereka ini terpaksa menyeberang. Jadi dalam hal ini, begitu kuatnya tekad tawakal Sa'ad bin Abi Waqqas dan kaum muslimin. Terlihat orang-orang muslim yang berjihad dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini serentak berkata, semoga Allah menguatkan tekad kita dan tekad kamu. Lakukan. Inilah sebenarnya yang kita mahu. Sifat yang begitu unggul yang ditunjukkan oleh tentera-tentera Allah, di mana mereka apabila melihat bahawa tidak ada sarana, tidak ada alat, tidak ada suatu apa pun yang boleh membantu mereka, mereka bukannya, oh tak apalah, tak perlu lagi kita teruskan, kita tak ada kekuatan. Mereka tak berkata begitu, tapi mereka lantas menguatkan tawakal mereka kepada Allah. Mereka terus maju ke hadapan. Walaupun sekali lagi yang nak katakan, kalau ikut akal logik, mustahil mereka dapat menyeberang sungai itu. Sungai itu dalam, air waktu itu tengah naik, bukannya tengah surut. Okay, sebab sungai pun kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Okay, air dia waktu tu tengah naik. bagaikan air bah, bagaikan air banjir, berbuih-buih lantaran begitu banyaknya air yang mengalir deras. Kalaulah kita letakkan diri kita pada tempat Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin kita akan cakap, oh tak apalah, peluang untuk selamat seberang sungai ni tak ada, tak apalah, kita tinggalkan saja tentera tu, kita stopkan jihad kita sebab kita dah tak mampu. Itu mungkin jawapan kita. Tapi jawapan Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga tentera-tenteranya begitu berbeza. Mereka memilih untuk meneruskan jihad fi sabilillah, menyeberang sungai itu. Hebat tak hebatnya tawakal yang ada pada mereka. Ini yang kita mahukan. Ini yang perlu ada kepada kita. Sebab itu dalam hal ini aku ingat saudara-saudaraku yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kekurangan kita daripada segi individu ataupun peralatan tentera, ketenteraan ini bukanlah satu perkara yang boleh menghalang kita daripada menghentikan jihad ini. Tidak. Kita perlu teruskan. Kita perlu teruskan. Jihad ini tak boleh berhenti. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas telah memberikan contoh terbaik kepada kita bila mana dia terhalang daripada sungai itu, dia tak berhenti. Kaum muslimin yang berada di belakangnya pun tidak berhenti. Mereka tidak menghentikan jihad lantaran di depan mereka ada satu masalah yang pada logiknya takkan boleh mereka selesaikan, takkan boleh mereka lepasi dengan selamat. Tapi mereka bismillah, mereka teruskan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita, sebab itu dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, kita kena berteguh hati, kita kena kuatkan tekad. Tawakal ini kita perlu asah dengan rapi. Sebab itu dalam kita ini berjihad fi sabilillah, kita akan nampak, baru kita nampak. Kalau orang lain dia nak belanjakan duit, dia nak belanjakan hartanya, berfikir 10 kali untuk Allah dan Rasul, tapi mujahid tak kisah. Sebab dia yakin betul Allah takkan mentelantarkan dia daripada segi harta. Sebagai contoh, kita takkan kebuluran. Apa pun yang kita belanjakan untuk Allah dan Rasul, kita akhirnya tidak akan kebuluran. Mungkin sekadang kala kita ni kekurangan harta, kita jadi sempit daripada segi ekonomi sekejap. Tapi itu taklah sampai-sampai kita ini mati kebuluran, tidak. Akan ada sahaja jalan yang Allah berikan sehingga kita ini, okay, sehingga kita ini tetap diberikan kelapangan harta daripada Allah. Itu daripada segi mal. Daripada segi senjata pun sama. Jangan kita ini berasa kerdil bila mana kita lihat senjata kita kurang ataupun senjata kita tak hebat berbanding musuh. Parang, parang-parang. Kalau itu aja yang ada pada kita, itu saja yang kita sanggup, itu saja yang kita boleh adakan, itu saja. Sebab firmannya jelas, mastata'tum, yang kamu sanggup, yang kamu boleh sahaja. Jika itu yang boleh kamu dapatkan, itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Jadi contoh tekad Sa'ad bin Abi Waqqas ini, contoh tekadnya. Okey, jangan kita ini meninggalkan keadaan ini. Wallahu a'lam bissawab. Jangan kita maksudnya tak mahu mencontohi tawakal yang ada pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga tentunya. Kita kena ingat wallahu a'lam bissawab, yakinlah pada Allah. Jangan letakkan keyakinan kepada senjata, kepada bilangan kita yang ramai dan sebagainya. Ingat perkara ini. Okay, ingat perkara ini. Jangan nanti kita ini sama seperti apa yang berlaku kepada tentera-tentera Allah di medan Hunain. Di waktu Allah Azza wa Jalla mengurniakan kepada mereka tentera yang ramai, persenjataan yang banyak, lalu mereka pun berangkat menuju medan Hunain dalam keadaan mereka yakin bahawa mereka itu tidak akan dapat dikalahkan. Tentang mereka Allah telah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katiratin wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kamu, orang-orang beriman, di banyak medan perang. Dan ingatlah di perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagi kamu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagi kamu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Jumlah yang besar itu tidak berguna kepada kamu lagi. Akibat daripada kita ini berbangga dengan apa kekuatan yang kita miliki. Kita ini berasa yakin dengan apa kekuatan yang kita miliki. Sebab itu anda ingatkan, jangan letakkan keyakinan kepada persenjataan kita. Sehingga bila mana persenjataan kita tak lengkap, kita pun berat hati nak berjihad. Bila persenjataan kita lengkap, kita pun baru tenang hati nak berjihad. Tak boleh macam tu. Anda nasihatkan, jangan kita letakkan keyakinan kita kepada bilangan kita yang ramai. Sehingga bila bilangan kita kurang, kita pun berasa berat nak berjihad. Dan bila kita ramai, baru kita ada ketenangan untuk berjihad. Okey, jangan letakkan keyakinan itu kepada Allah. Itu tawakal kita. Letakkan keyakinan itu kepada Allah. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu membantu din Allah, Allah pasti bantu kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. Ini yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak memilih untuk kembali, dia memilih untuk terus berdepan dengan musuh. Walaupun tak logik daripada segi akalnya untuk pasukan Sa'ad ini melepasi sungai, tapi Allah dah janji bila mana Sa'ad menolong agama Allah, Allah akan tolong Sa'ad bin Abi Waqqas dan tentunya. Begitu juga kita, jika kita menolong agama Allah, Allah pasti tolong kita. Walaupun berdepan dengan perkara-perkara yang ganjil, yang melampaui adat dan sebagainya. Ini yang akan satu karamah. Okey, ini yang dikatakan sebagai karamah-karamah mujahidin. Okey, bila mana kita ni berjihad dengan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita teruskan juga dalam keadaan yang paling teruk sekalipun. Maksud anda dalam keadaan kita paling tak ada senjata, paling tak ada tentera yang ramai dan sebagainya, kita teruskan juga. Di situ Allah akan tunjukkan karamah-karamahnya kepada kita. Lantaran kita ini tetap tawakal kepada Allah, tetap yakin kepada Allah, meletakkan keyakinan itu kepada Allah dan Rasul, dan bukannya kita letakkan keyakinan itu kepada persenjataan atau bilangan kita. Allah akan tunjukkan karamah kepada kita. Karamah ni apa? Perkara yang mustahil. Maksud mustahil ni susah. Kalau ikut logik tak boleh berlaku. Okey, perkara yang mustahil dan ataupun menyalahi adat, maksudnya biasanya tak berlaku macam tu. Yang berlaku kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan keizinan Allah Azza wa Jalla. Okey, benda ni benda pelik, senang ceritanya benda pelik berlaku dengan izin Allah ke atas orang-orang beriman. Itu kurang lebih maksud karamah. Kita sambung lagi pernyataan Asy-Syahid Abu Mus'ab. Maka mereka menyeberangi sungai tersebut dan berenang bersama kuda-kuda mereka. Sementara Sa'ad terus mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Demi Allah, Allah pasti menolong walinya. Allah pasti menangkan agamanya. Allah pasti kalahkan musuhnya. Selama di pasukan ini tidak ada kezaliman atau dosa-dosa yang mengalahkan perbuatan baiknya. Itu apa yang berada pada mulut Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya mereka berhasil menyeberangi sungai dan tidak ada sesuatu pun yang tenggelam. Tentera Parsi pun kalah. Kaum muslimin merampas ghanimah, yakni harta rampasan perang dalam jumlah yang tak terhitung banyak, berupa permata-permata dan harta-harta simpanan dalam jumlah yang besar. Sampai di situ perkataan Asy-Syahid. Sa'ad seberang sungai. Dekat mulutnya dia cakap, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, demi Allah, Allah pasti menolong wajinya. Okey, dia cukup yakin, dia cukup yakin Allah akan tolong dia. Sebab para mujahid adalah wali-wali Allah. Kalau kita dulu doktor cari-cari siapa wali Allah, tak tahu. Wali Allah ialah mujahid fi sabilillah. Dan di waktu jihad Ibnu Fadhu'ain, tidak ada wali selain daripada, tidak ada wali Allah selain daripada mujahidin dalam waktu jihad Ibnu Fadhu'ain. Sebab siapa yang tak berjihad, dia itu mendapat kemurkaan daripada Allah, mendapat azab, kecuali dia dalam uzur lah, wallahu'alam. Misalnya sakit tak boleh bangun. Jadi wali Allah ini hanya untuk orang yang tidak dimurkai dan mereka ini dekat dengan Allah Azza wa Jal, melaksanakan tuntutan-tuntutannya dan sebagainya. Sebab itu dalam waktu jihad Ibnu Fadhu'ain tidak ada dan tidak akan ada wali Allah selain daripada mujahid fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Sa'ad begitu yakin Allah akan tolong dia. Sa'ad begitu yakin Allah akan menangkan agamanya. Sa'ad begitu yakin Allah pasti akan kalahkan musuhnya. Selagi, kata Sa'ad, di pasukan ini tidak ada kezaliman atau dosa yang mengalahkan perbuatan baik. Ini kita nak kena ingat. Selagi di pasukan ini tidak ada kezaliman atau dosa-dosa yang mengalahkan perbuatan baik. Maksudnya apa? Oh, kita ni tak boleh buat dosa. Jangan buat berdosa, kemudian berjihad, kita pasti menang. Kalau kita cakap macam tu, alamatnya orang akan cakap, mana ada orang tak berdosa? Jadi saya tak boleh berjihad lah sebab saya ni berdosa. Nanti kalau saya pergi berjihad, nanti saya akan menyebabkan kekalahan bagi pasukan saya. Jangan cakap macam tu. Kita dengar betul-betul perkataan Sa'ad. Selama atau selagi di pasukan ini tidak ada kezaliman atau dosa-dosa yang mengalahkan perbuatan baik. Perbuatan baik di sini maksudnya jihad mereka itulah. Jadi selagi mana tak ada kezaliman atau dosa yang boleh mengalahkan ibadah jihad mereka ini, selagi itu insya-Allah Allah pasti akan menangkan agama ini, membolehkan mereka menyeberang sungai itu dengan baik. Ini maksud sangat. Dengan kata lainnya, wallahu a'lam bissawab, apa yang sudah nak simpulkan, setiap daripada kita ini tidak lepas dari lakukan dosa. Okay? Semua orang daripada kita itu pasti akan kita lakukan dosa. Itu memang tak boleh kita nak elak. Kita ini memang orang-orang yang berdosa. Ini kita tak boleh nak elak. Dan dosa itu ada yang kecil, ada yang besar. Setiap manusia tak maksum kecuali para Nabi. Okey, dan setiap manusia ini yang melakukan dosa ini, ada melakukan dosa kecil dan ada yang melakukan dosa besar. Sebab itu dalam hal ni, wallahu a'lam bissawab, jika kita ini nak menjaga diri kita, kita elakkan dari buat dosa-dosa besar ini. Ini paling minimum. Kita elakkan daripada meninggalkan jihad, kita elakkan daripada berzina, kita mengelakkan daripada dosa-dosa besar yang lain. Apatah lagi mensyirikkan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Jadi selama mana kita meninggalkan dosa-dosa besar ni, insya-Allah kita ini tidak melakukan kezaliman atau dosa yang boleh mengalahkan, insya-Allah. Okey, maksudnya kita cuba elak daripada buat dosa-dosa besar. Kalau kita terbuat dosa besar pun, misalnya kita cepat-cepat bertobat. Sebab sebaik-baik orang yang berdosa, yang bermaksiat adalah mereka yang bersegera bertaubat, segera istighfar, minta ampun kepada Allah dan tak buat dosa tu balik. Tapi kalau terbuat juga, cepat-cepat taubat balik. Jangan biarkan masa berlalu, tak apalah nantilah saya taubat, nantilah saya taubat. Wallahu a'lam bissawab. Dengan kata lain, kalau kita ini sekadar buat dosa-dosa yang kecil-kecil ni, wallahu a'lam bissawab, jangan sampai kita kata, oh itu adalah satu perkara yang boleh menyebabkan aku nanti menjadi punca kekalahan kaum mujahidin. Okey, jangan cakap begitu. Mujahid pun manusia biasa, mereka ni pun buat dosa. Kadang-kadang buat dosa besar, wallahu a'lam, itu tak mustahil. Walaupun memang anak tak pernah dengar lagi lah. Tapi tak mustahil kalau di tempat-tempat lain ada mujahid yang buat dosa besar. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Siapa saja boleh bermaksiat kepada Allah. Tapi sebaik-baik orang bermaksiat yang cepat-cepat bertaubat. Ini dia. Jadi kalau kita bermaksiat kepada Allah, cepat-cepat taubat. Itu saja. Tak kisah kita ni buat dosa besar, dosa kecil, cepat-cepat taubat. Jadi dalam kita nak berperang ini, wallahualam, kalau kita ini selalu bermaksiat, jangan dengan sebab itu kita ni tak mau berjihad. Tak apa, teruskan berjihad. Dengan jihad itu insya-Allah hati kita akan semakin dekat dengan Allah. Dosa-dosa kita yang dulu kita buat tu dapat kita tinggalkan. Kita dapat kembali taubat kepada Allah. Dan ini antara feedback yang paling anda banyak dapat. Kalau kita dengar-dengar cerita orang-orang yang berada di medan libat, yang sedang buat operasi dan sebagainya, itulah kata-kata mereka. Mereka itu banyak yang dengar anda cerita akan berkata, kami terasa dekat dengan Allah. Kami terasa jiwa kami tenang. Kami terasa jiwa diri kami ini terpelihara dari maksiat. Nak buat maksiat pun tiba-tiba hatinya berat, tak nak bermaksiat. Tak mahu kepada perkara yang menyebabkan Allah murka. Nak beribadah pun senang. Terasa nak ibadah, nak banyakkan doa, nak banyakkan dekatkan diri dengan Allah. Ini antara pengakuan-pengakuan yang biasa anda terima dilahirkan oleh orang-orang yang berada di medan libat, berada di medan jihad fi sabilillah. Jiwa mereka betul-betul tenang, betul-betul rasa lapang, betul-betul seperti mana kata seorang sahabat Nabi SAW tu. Nabi tanya pada dia, bagaimana keadaan iman kamu? Iman aku sedang berbahagia ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, buktinya sebab segala perkara mesti ada bukti. Lalu dia kata dia seolah-olah sedang melihat ahli-ahli syurga pada waktu ini sedang bergembira di dalamnya, mengedarkan piala, berisi minuman dan sebagainya. Seolah-olah dia terlihat perkara itu. Wallahu'alam bisawab. Okey, maksudnya di sini wallahu'alam bisawab. Iman itu memang akan berbahagia dan kita akan rasa kebahagiaan itu dalam jiwa kita. Dan kebahagiaan iman itu benar-benar kita akan dapat bila mana kita berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bisawab. Sebab itu ana sendiri begitu merindukan keadaan di mana ana ini tak perlu nak ke mana-mana lagi. Biarlah daripada awal sampai hujung hayat ini tetap berada di medan libat, di medan jihad. Jadi orang medan terus. Baru anda faham kenapa sahabat-sahabat Nabi SAW begitu kuat keinginan mereka nak berjihad. Sampai-sampai bila mana jihad itu masih fardu kifayah, maksudnya cukup sebahagian saja yang pergi, sebahagian lain tak pergi. Maka sampai-sampai Allah Ta'ala memberikan perintah agar tak seluruhnya yang pergi ke medan jihad, seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang ketika jihad tu fardhu kifayah. Ini seperti mana pendapat para mufassirin. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dalam hal ini anda memahami kenapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hatinya itu begitu terlekat dengan medan jihad. Mereka tak mau berpisah dengan medan jihad fi sabilillah kerana jiwa mereka begitu bahagia. Malamnya bagaikan abid ataupun pengabdi-pengabdi Allah yang mengkhususkan masa mereka untuk ibadah. Siangnya menjadi bagaikan singa menerkam mangsanya. Itu bidalan ataupun keadaan yang boleh kita gambarkan tentang mereka. Sebab itu kalau diri Ana sendiri, Ana begitu berat meninggalkan medan libat, meninggalkan medan jihad. Ana begitu berat. Sebab pada Ana, wallahu a'lam bisawab, kebahagiaan itu memang cukup besar, cukup nikmat. Sebab itu kalau diberikan kerja, tugas, misalnya untuk keluar daripada medan libat, keluar daripada medan jihad, untuk berjumpa dengan manusia-manusia, untuk harudul mu'minin, agar kita mengubarkan semangat manusia untuk berperang, jiwa nak tak rasa seronok sangat berbanding ketika berada di medan libat ataupun di medan jihad. Kebahagiaan tu lebih anda rasakan di medan libat, di medan jihad. Itu terlalu seronok, terlalu puas bagi anda. Sebab itu juga anda tak heran bila mana sahabat-sahabat Nabi SAW wafat saja Nabi SAW, mereka terus keluar ke seluruh pelosok dunia ini untuk beriman, berhijrah, berjihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Kita sambung lagi apa yang dikatakan oleh Asy-Syahid. Akhirnya mereka berhasil menyeberangi sungai dan tidak ada satu pun yang tenggelam. Tentera Parsi pun kalah. Kaum muslimin merampas ghanimah dalam jumlah tak terhitung berupa permata-permata dan harta-harta simpanan dalam jumlah yang besar. Inilah sungai Dujlah yang berdekatan dengan kalian. Tanyakanlah dia, benarkah Sa'ad dan pasukannya pernah menyeberangi kamu dengan kuda-kuda mereka? Kemudian tanya lagi kepada dia, bagaimana mereka menyeberangimu? Apa yang mereka lakukan? Tentu sungai Dajlah itu akan menjawab, walaupun dengan lisan hal, apa yang boleh kuperbuat terhadap para lelaki yang datang daripada gurun pasir untuk menegakkan syariat Allah dan membersihkan bumi daripada najisnya orang-orang kafir? Aku hanyalah salah satu daripada makhluk Allah dan tenteranya. Jika kalian melakukan sebab-sebab yang mendorong mereka datang, tentu tentera-tentera bumi dan langit akan tunduk kepada kalian. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah pun pasti akan menolong kalian. Surah Muhammad ayat ke-7. Tidak akan kalian melihat raut kesedihan di mukaku? Bagaimana tidak? Sedangkan para penyembah salib telah menajisi airku di saat kalian menyeliwing daripada jalan yang pernah ditempuh Sa'ad dan tenteranya. Sungguh aku masih ingat hari-hari yang indah itu. Lalu aku tak kuasa menahan tangis kerana rindu kepada orang-orang seperti mereka. Sungguh hari-hari terindahku adalah tatkala aku mengalir sementara mereka lewat melalui atasku. Tidakkah kalian ulangi wahai anak cucu Sa'ad dan Musanna? Jadi kalau sungai itu boleh berkata-kata, mungkin itulah kata-kata sungai itu. Sampai di situ kata Asy-Syahid Abu Musa Al-Zarqawi, mungkin itu yang akan dikatakan oleh sungai. Bagaimana sungai Dujlah itu begitu rindu saat di mana diri digunakan ataupun mendapat peluang untuk berbakti kepada tentera-tentera Allah, tentera Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Dia begitu rasa seronok, dia rindukan saat itu. Okay. Memang tentera-tentera Allah ini, kalau tak kita, seluruhnya tentera Allah. Kita lihat bagaimana burung ababil sendiri pernah menjadi tentera-tentera Allah. Bumi Allah, tumbuhan, haiwan dan sebagainya tetap akan menolong kita. Ha, ini kita kena yakin. Yakin akan bantuan Allah. Kita ni nak membantu din Allah. Allah pasti takkan sia-siakan kita. Apa saja yang berada di kiri, kanan, atas, bawah kita, itu semua tentera-tentera Allah. Siap diarahkan bila-bila masa saja oleh Allah untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Kalau kita pernah berjihad, kita akan nampak keanehan-keanehan, kehebatan-kehebatan Allah di medan jihad. Ayatul Rahman yang berlaku di medan jihad fi sabilillah. Kita akan nampak dengan mata kepala kita sendiri betapa hebatnya, betapa hebatnya Allah. Sebab itu, kalau kita nak melihat, kalau kita nak melihat sendiri keadaan ini, kita nak melihat sendiri bagaimana Allah membantu kaum muslimin berjihad fi sabilillah, dan kita akan lihat betapa hebatnya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ saja. Okay. Kalau kita nak betul-betul lihat bagaimana Allah Ta'ala membantu kita di medan jihad, kita berjihad, kita akan lihat dengan mata kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab.